illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azzanallahu wa iyyakum minan nar. Kita melanjutkan penjelasan dari bab yang kita kaji, bagaimana upaya membangun hubungan yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin, sehingga Allah Ta'ala akan jadikan kaum muslimin di atas keriduan Allah Azza wa Jal. Karena memang kita hidup di dunia ini adalah untuk meraih keriduannya, siapapun dia kedudukannya, yang memimpin atau yang dipimpin. Kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan, beribadah ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka termasuk bentuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan bagaimana sikap kita seorang muslim yang benar ketika melihat pemimpin berbuat kemungkaran? Karena kita dituntut oleh syariat untuk mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dhalika ad'aful iman. Disinilah penting bagi kita mengikuti bimbingan para ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang jujur dalam memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah, bukan ulama-ulama su', ulama-ulama yang jelek, yang justru menyimpangkan umat manusia dari jalan yang lurus menuju jalan kesesatan. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan adanya demikian, adanya du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru manusia agar manusia masuk ke pintu jahannam. Dia da'i memang, tapi menyerunya bukan ke pintu jannah, ala abwabi jahannam, pintu-pintu jahannam. Berita ini tentunya bagi seorang mukmin muwahid harus waspada. Tidak semua dai-dai ternyata menyeru kita ke pintu jannah. Ada dai-dai yang menggiring kita menuju pintu jahannam. Waliyazubillah. Maka kita seorang muslim harus cerdas dan dibawa kemana saya oleh dai ini? Jangan-jangan kita digiring, dihasung, lama-lama masuk jahanam karena tidak di atas ilmu. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang muslim talabul ilm. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu fardu bagi setiap muslim. Hadis Anas dihasankan oleh Imam Sayyuti rahimahullah. Maka kedudukan para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris ilmu yang datang dari para nabi, orang-orang yang jujur yang kita ikuti. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini kita ulang kembali pertanyaan yang ke-10. Nah, hal min manhajis salaf naqdul wulati min fauqil manabir. Apakah termasuk metode jalan para salaf, salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, naqdul wulat, mengkritik pemimpin, mengkritik pemimpin, min fauqil manabir, dari atas mimbar. Nah, wa ma manhajus salafi fi nushil ulati. Lalu apa manhaj, metode para salaf dalam menasehati pemimpin? Karena pemimpin muslim dan seorang muslim berhak mendapatkan nasihat. Hakul muslim ala muslim saling menasehati, watawasaw bil haq, walaupun dia pemimpin ataupun rakyat. Maka jawaban Syekh rahimahullah, laisa min manhajis salafi at-tashhiru bi uyubil bulati wa zikri dhalik alal manabir. Jawaban Syekh, bukan termasuk manhajis salaf, metode salafus soleh. Kalau kita pengikut salafus soleh namanya salafiyin, salafiyun, bukan jalannya para salafiyun, pengikut salaf. Bukan. Apa itu? At-tashhir, memasyhurkan, mengumumkan dengan aib-aib pemimpin, uyub, dan menyebutkan hal itu di atas mimbar. Barakallahu fiik. Bukan termasuk metode salaf mengumumkan aib penguasa di atas mimbar. Entah aib yang berbentuk maksiat kepada agamanya, kefasikan, kemaksiatannya. Bukan metode menasehati dengan antum menyebutkan satu persatu di atas mimbar tentang penguasa kalian. Barakallahu fik. Kenapa tidak boleh? Lianna dhalika yafdi ilal fawdo. Pengaruh jeleknya orang menasehati pemimpin di atas mimbar, entah mimbar yang tidak jalan atau yang jalan, pengaruh jeleknya yang pertama kata Syekh, yafdi ilal fawdo, menuntut adanya kekacauan. Fawdo, kacauan negara, pemimpinnya jatuh kehormatannya. sehingga rakyat tidak percaya dengan pemimpinnya. Akhirnya rakyat ngamuk kepada pemimpinnya, rusak negara, penjarahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Kaum muslimin takut mencekam karena tidak ada lagi yang bisa mengayomi keamanan mereka. Barakallahu fiik. Kaum muslimin terbantai karena sebab tidak ada lagi yang mengayomi keamanan kaum muslimin. Carut marut ekonomi, krisis terus. Demikianlah karena pemimpin dilecehkan. Yang melecehkan kaum muslimin, yang untung musuh-musuh kaum muslimin. Yang kedua, dengan memasyhurkan aib pemimpin di atas mimbar, akan muncul yang kedua, adami sam'i wa ta'ah fil ma'ruf. Tidak lagi rakyat mendengar kepada pemimpin, dan tidak lagi mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Rakyat tidak lagi mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Nah, dan yang ketiga, wa yafdi ilal haud alladhi yaduru wa la yanfa'u, dan akan berdalam-dalam haud, disibukkan, dan akan terjatuh kepada haud, disibukkan, alladhi yadur, perkara yang membahayakan dan tidak memanfaatkan. Namanya aib, semua orang punya aib. Yang mencela punya aib, yang dicela punya aib. Kayak pemimpin punya aib seperti kita manusia. Kalau satu persatu dibuka, tidak ada yang bersih. Barakallahu. Pemimpin jatuh wibawanya karena aibnya dibuka satu persatu, membahayakan. Makanya Islam membimbing kita untuk tidak demikian. Sunnah Rasulullah SAW membimbing tidak demikian. Nah, lalu metode yang benar bagaimana? Kan lebih efektif katanya. Dengan naik mimbar banyak orang, nanti pemimpin jadi takut, jadi berubah, kan efektif. Hakada, kata teori. Baik. Maka lihatlah bimbingan ulama. Walakin at-tariqah al-muttaba'inda salaf an-nasiha fima bainahu wa baina sultan. Kalau naik mimbar menjatuhkan pemimpin dengan menyebutkan aibnya tidak boleh, lalu metode yang tepat bagaimana? Jawaban Syekh, tetapi thariqah, metode, jalan al-muttaba'ah yang diikuti indah salaf, di sisi para salafuna soleh dan kita salafiyyin ahlu sunnah, adalah an-nasihatu fima bainahum, menasehati kita dengan mereka. Wa baina sultan, menasehati di antara mereka dengan dan antara sultan, pemimpin. Maksudnya menasehati langsung. Sampaikan aspirasi. Datang nasihat kepada mereka. Sampaikan. Atau yang kedua, langsung dinasehati, lantun berani. Wal kitabatu ilaih, atau kitabah, menulis nasihat dalam bentuk tulisan. Wal kitabah, nasihat dalam bentuk tulisan, kirimkan alamat yang jelas, bubuhi tanda tangan antum atau antum lembaga, sebutkan lembaganya, nasihat. Atau yang ketiga, Al-ittisal bil ulama, menghubungi ulama. Alladzina yatasiluna bihi, yang mereka bisa menyampaikan nasihat. Hatta yuwajjiha ilal khair, menghubungi para ulama, ulama yang didengar oleh mereka untuk menyampaikan nasihat. Yuwajji ilal khair, sehingga mengarahkan penguasa kepada kebaikan. Jadi metode yang tepat seperti ini, langsung menasehati atau bikin tulisan sebagai nasihat, masukan yang baik, atau menghubungi pihak-pihak ulama yang bisa menyampaikan nasihat dan didengar sampai ke mereka. Hada aslam, selamat. Adapun kalau bawa mimbar ke jalan, orasi, penduduk mendengar, orang bodoh mendengar, emosi, ayah negara carut marut, toko-toko dijarah, perempuan diperkosa, mobil dibakar, negara rusak, yang rusak kaum muslimin sendiri. Penguasa, pemegang keamanan dilecehkan, jatuhkan, negara lemah. Disitulah bahaya. Nah, maka dengan metode yang hikmah, ini akan diharapkan merubah kemungkaran. Sehingga wa ingkarul mungkar yakunu min duni dzikril fa'il, atau metode berikutnya, atau ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, yakun dilakukan min duni dzikril fa'il, tanpa menyebut porson pelakunya. Maksudnya tidak menyebutkan si nama orangnya, sekedar menyampaikan dalil untuk mengingkari kemungkaran. Maka seperti ini, fayungkiru zina, seperti mengingkari perzinaan, tapi tidak menyebutkan nama penguasa yang berzina tadi, hukum berzina, bahayanya, sekedar menyampaikan ilmu. Ini bukan berarti orasi, nasihat ilmiah. Atau yungkirul khomro, mengingkari khomer. Wa yungkiru riba, mengingkari riba. Minduk minduni dikri manfa'alah, tanpa menyebut pelakunya, siapa yang melakukan. Cuma nerangkan hukum riba, babu riba, sebutkan dalil-dalilnya. Begitu metodenya, tanpa menyebut fa'ilnya. Oh, yang melakukan penguasa fulan itu, tanpa disebutkan namanya. Ini hikmah. Tetapi kalau antum langsung bab riba khusus nasihat bagi penguasa ini, dikasih baliho besar, nasihat untuk fulan penguasa ini, perangkan riba, ya ini menghujat namanya. Tapi kalau antum menerangkan bab-bab tadi, zina, khomer, ataupun riba, tanpa menyebutkan orang yang melakukannya, ini perkara yang bagus. Wa yakfi ingkarul ma'asi wa tahdzir. Lihat nasihat sih, cukup mengingkari maksiat-maksiat. Wa tahdzir, dan mentahdzir minha, dari maksiat itu. Misalnya ada penguasa mengajak syirikan, untuk terangkan bahaya syirik. Nah, orang paham, oh, di tengah kita ada kesyirikan ini. Tanpa disebutkan nama person pelaku kesyirikan tadi dari pemimpin, cukup. Hati-hati kaum muslimin. Itu metode yang dinasihat oleh Syekh bin Bas rahimahullah. min ghairi ayyad qura fulanan yaf'aluha, tanpa menyebut-nyebut si fulan telah melakukan ini. La hakim wala ghairu hakim, baik hakim atau bukan hakim. Itu metode yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, ma'asyiral muslimin, itulah penguasa kita. Karena mereka orang yang memiliki kedudukan di hati rakyat, maka aib kalau dibuka satu persatu, disebutkan namanya langsung, orang jadi tidak percaya lagi, hilang kepercayaan. Dari situlah rusak adanya kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Nah, sebagai contoh, Syekh membawakan dalil. Walamma waqa'at al-fitnatu fi ahdi Utsman, dan setelah terjadi fitnah, gejolak di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu pada zamannya Utsman, pintu fitnah mulai terbuka. Yang sebelumnya pada zaman Umar bin Khattab, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat subuh dengan enam pisau bermata dua. Sholat subuh, beliau orang Majusi ini sholat di belakang Umar bin Khattab membawa belati bermata dua. Maka Umar bin Khattab ditusuk perutnya, sobek ususnya keluar. Maka 3 hari beliau bertahan, akhirnya wafat. Dan setelah itu pada zaman Utsman bin Affan, Khawarij atau orang-orang yang jelek mulai muncul, menghasut dari Irak. Diisukan Utsman ini melakukan tindakan mengangkat pemimpin-pemimpin hanya dari keluarganya. Utsman tidak berbuat adil. Utsman mengutus utusan, saya tunggu bulan haji. Yang punya masalah sampaikan nanti bulan haji. Ditunggu-tunggu bulan haji tidak datang yang ngomong-ngomong. Akhirnya mereka mengerahkan kekuatan dengan fitnah-fitnah dan akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah. Ya, mencela pemimpin berujung pembunuhan Utsman bin Affan. Maka tatkala muncul fitnah pada zaman beliau, qala ba'dun nas, sebagian orang berkata, li Usamah ibni Zaid, kepada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ala tukallimu Utsman, wahai Usamah, ala tukallimu Utsman, tidaklah engkau menasehati Utsman. Tukallim, kamu sampaikan nasihat kepada Utsman. Faqala, innakum tarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum, sesungguhnya kalian, innakum taraun, sesungguhnya kalian melihat bahwasanya aku, la ukallimu, tidak menyampaikan nasihat kecuali harus memperdengarkan kepada kalian. Maksudnya apa? Apa setiap kali saya menasehati Utsman harus saya perdengarkan kepada kalian? Saya telah nasihati Utsman, begitu? Tidak perlu. Apakah setiap kali saya menasehati Utsman harus saya perdengarkan kepada kalian? Inni la ukallima fima baini wa baina, sesungguhnya aku telah menasehatinya, fima baini wa baina, antara diriku dengannya. Maksudnya rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya aku telah berbicara kepadanya, fima baini wa baina, antara diriku dengannya, dengan sembunyi. Tidak harus saya naik mimbar menyampaikan saya telah menyampaikan nasihat kepada pemimpin saya dan ternyata pemimpin saya demikian-demikian. Tidak perlu. Itu kata Usama. Ini duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahahu. Tanpa aku harus membuka, duna'an aftaha amro, tanpa aku harus membuka perkara yang aku tidak suka. Nah, artinya apa? Perkara tidak suka. Artinya barakallahu fik, menimbulkan tidak ikhlas, memunculkan kebencian di hati kalian kepada Amir. Wala akuna awwala man iftatahahu, dan aku tidak ingin menjadi orang yang pertama membuka pintu kejelekan. Demikian yang disebutkan kisah Usamah ibni Zaid. Akhrajahul qissah asy-Syaikhon wa Ahmad wa ghairuhum min hadisi bi al-Fadinan Usamah ibni Zaid. Sehingga para hadirin barakallahu fik, inilah metode para salaf menasehati pemimpin, baini wa baina, antara dia dengan pemimpinnya, tanpa harus mengumumkan, mensiarkan kepada kebanyakan manusia, karena ini bisa menjadi pintu-pintu kemarahan orang yang tidak paham masalah, muncul kebencian, kerusakan di tengah-tengah kaum muslim. Barakallahu fiik. Walamma fatahu syarra fi zamani Utsman, dan setelah terbuka, ay fatahu mereka orang-orang khawarij, membuka, mereka membuka kejelekan, yaitu khawarij, fi zamani Utsman, pada zamannya Utsman bin Affan. Mereka datang dari Irak yang sebelumnya sudah diberi kesempatan oleh Utsman. Apa yang menjadi keluhan kalian wahai penduduk Irak, sampaikan, kita tunggu bulan haji. Mereka tidak datang, diisukan demikian-demikian, malah mereka datang membawa kekuatan, jumlah pasukan, mengepung rumahnya Utsman ibni Affan. Para sahabat berusaha untuk menjaga Utsman, tapi mereka terus berusaha membunuh Utsman bin Affan, dan akhirnya Utsman terbunuh dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, darah muncrat di atas mushaf. Itulah mereka, khawarij, orang yang sangat jelek, gila bunar, anjing neraka kata Nabi, gila bunar. Syaruqat la adimis sama, sejelek-jelek makhluk yang terbunuh di kolong langit ini. Bagaimana mereka ingin masuk surga dengan cara membunuh orang terbaik setelah Abu Bakar, setelah Umar, Utsman? Ingin meraih surga dengan cara membunuh Utsman bin Affan? Demikianlah gila bunar, Nabi gelari dengan anjing neraka. Ini Nabi yang mengatakan gila bunar, gila bunar, gila bunar, karena makhluk jelek. Na'udzubillah. Oleh karena itu, bukan metode salaf yang ibadullah, memprovokasi lalu membunuh, merusak penguasa atau apa yang ada di tengah kaum muslim ini. Bukan metode salaf. Wa angkaru ala Utsman jahratan tamatil fitnah. Mereka khawarij mengingkari kepada Utsman bin Affan, padahal sudah diberi kesempatan oleh Utsman untuk apa sih sebenarnya yang terjadi, kemungkaran apa yang terjadi. Sini, tidak tunggu bulan haji, sudah datang. Tapi mereka mengumumkan di mana-mana, di Mesir, di Irak, sehingga dengan terang-terangan mengingkari apa yang dilakukan pemimpin tadi, apa yang terjadi? Tamat al-fitnah, sempurna sudah fitnah, terbunuhnya al-qitalu wal-fasad, pembunuhan dan kerusakan. Begitu. Dan setelah terbuka pintu fitnah terbunuhnya Utsman, terbuka setelah itu pintu-pintu pembunuhan yang lainnya. Zamannya Ali, mereka memerangi sahabat Ali. Zamannya Muawiyah, mereka ingin membunuh Muawiyah. Maka setelah terbunuhnya Ali, terbunuhnya Utsman, dan diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka belum puas. Ketika Ali bin Abi Thalib di masjid sedang khutbah, mereka di luar masjid mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Wah. Apa kata Ali? Kalimatu haq yuridu bihil batil, ucapan benar tapi yang dimaukan kebatilan. Hanya mereka dinasihati oleh Ibnu Abbas, tobat, tidak mau tobat. Sebagiannya mau tobat, sebagiannya diperangi di Sungai Nahrawan sana, di Irak. Dan fitnah berlanjut. Sampai akhirnya di bulan haji, orang-orang Khawarij berkumpul di Mekah, merencanakan membunuh tiga penguasa. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Adapun Ali bin Abi Thalib, ketika sholat subuh mereka bunuh. Adapun Muawiyah saat itu sakit, maka yang mengimami bukan beliau, sehingga beliau selamat. Demikian dalam sejarah berdarah sampai hari ini. Itulah ngerinya pemikiran Khawarij. Maka berhati-hati segala bentuk buku-buku. Karena Khawarij ini berisikan pemikiran dan dituliskan dalam buku-buku yang berbau Khawarij. Terutama bukunya Said Qutb yang berpikiran takfiri. Nah, barakallahu. Atau fatwa yang tidak benar, fatwa yang membolehkan bom bunuh diri. Seorang dokter dari Mesir, akibatnya pemikiran ini berlanjut sampai hari ini. Nauzubillah. Pemikirannya Yusuf Qardowi. Dan ini disebutkan secara lisan dan tulisan oleh dia. Mengerikan anak-anak muda kita kalau salah baca buku. Kalau baca Donald Bebek itu masih mending. Habis waktunya sia-sia, tapi tidak terpengaruh pemikiran Khawarij. Jadi kalau yang dibaca pemikiran Khawarij, begitu keluar dari kamar langsung jadi ISIS. Ngeri. Maka bentengilah kita, anak kita, bangsa kita dari segala bentuk yang menjurus kepada pemikiran Khawarij. Kalau ada yang komentar, loh, Khawarij kan zaman dulu sudah terkubur di zamannya Ali. Tidak, tidak ada satu dosa kecuali ada yang terus meneruskannya. Homoseksual zamannya Nabi Lut. Apa zaman sekarang ada orang berbuat homosek? Ada gak? Itu keturunannya. Tidak ada maksiat ikhwan, ada yang meneruskan. Maka kita harus sadar, pahami benar agama ini. cintailah diri kita, saudara kita, negara kita, kaum muslimin. Naam. Tapi kan lebih mantap Pak Ustaz kalau terang-terang. Kulil haqqo walau kana murro. Katakan yang benar walaupun pahit. Ya siapa suruh kamu makan yang pahit? Bukan hikmah terang-terangan di atas mimbar ternyata bertumpahan darah. Wah itu bagus. Orasinya berapi-api. Sampai keluar asap. Mantap. Jadi kalau orasi itu berapi-api sampai keluar asapnya. Gitu. Sampai keluar bomnya. Itu bukan itu yang diukur. Yang diukur di atas manhaj salaf apa tidak. Adapun kalau berapi-api di atas mimbar malah menimbulkan permusuhan di hati rakyat dengan pemimpin, tumpah darahnya kaum muslimin, itu bukan kebaikan, kerusakan. Barakallahu fik. Nah, makanya ketika da'i-da'i sururiyin, Salman Auda, Safar Hawali, walau ceramah berapi-api, yang datang banyak. Tapi isinya menghasung, menjelekkan pemimpinnya. Negeri Tauhid. Sururiyin, Muhammad bin Surur. Yang akhirnya lari ke London. Ya. Mana yang lebih baik, negeri Tauhid atau London? Eh? Jawabannya apa? London itu negara siapa, Pak? Eh? Negeri Tauhid atau negeri umum? Dia sudah tinggal di negeri Tauhid, negeri sunnah. Mencela pemimpinnya, Muhammad bin Surur. Malah dia asik pergi ke London, bikin majalah sunnah. Ikhwan, muslimin, pemikiran terus ada yang meneruskan. Padahal tadinya belajar dengan ulama ahlu sunnah loh. Tapi pemikiran khawarij di benaknya ada. Muhammad bin Surur, sehingga digelari dengan Sururiyin, dan pengikutnya namanya Sururiyin dengan berbagai macam bajunya. Yang lebih ngeri kadang ngaku berbaju salafi, ngeri banget ini. Nah itu harus bisa membedakan ini salafi tulen apa mambu, apa mambu-mambu tok. Nah, benar-benar kita harus jujur sebagai seorang muslim, apalagi bulan Ramadan, jujur beragama, mengikuti manhaj salafun salih. Baik. Jadi jelas kata Syekh bin Baz, semenjak metode terang-terangan tadi, menghasung rakyat tadi, terbunuhnya siapa? Utsman. Berlanjut terbunuhnya Ali. Itu. Kalau orang sekelas Utsman aja mereka bunuh, kira-kira orang sekelas di bawahnya dibunuh enggak? Hah? Ada upaya enggak? Ada. Itu. Lah orang sekelas Utsman bin Affan ahlul jannah dibunuh oleh khawarij. Apalagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang di bawah keimanannya Utsman. Tentu jadi TO, target operasi pembunuhan. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tadi punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dengan cara begitu. Di atas mimbar-mimbar dan membuka pintu fitnah masalah. Selanjutnya apa tadi? Akan menimbulkan pembunuhan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan terang-terangan di atas mimbar, mengingkari kemaksiatan pemimpin, itu menimbulkan fitnah, munculnya pembunuhan, munculnya kerusakan. La yazalun nas fi atharihi ilal yauma. Terus menerus. La yazal, terus menerus. Anas, manusia. Kita termasuk fi atharihi, pada pengaruh-pengaruhnya ilal yaum, sampai hari ini. Hatta hasolatil fitnah baina Aliyyin wa Muawiyata, sehingga terjadi fitnah perang, namanya perang Siffin. Fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sama-sama kalau mujtahid benar dapat dua pahala, kalau keliru satu pahala. Muawiyah mujtahid, Ali mujtahid, sama-sama pahala, namanya fitnah. Karena fitnah kadang terjadi seperti itu. Wa qutila Utsman bi asbabi dzalik, dan terbunuhnya Utsman akibat menasehati dengan terang-terangan di hadapan rakyat. Nasihat kepada pemimpin tapi di depan rakyat, terbunuh Utsman dengan sebab itu. Wa qutila jam'un katsirun minas sahabati, dan terbunuh banyak dari kalangan para sahabat ketika perang Nahruan. Berapa banyak yang terbunuh juga dari kalangan sahabat. Perang Siffin, banyak terbunuh. Fitnah. Wa ghairihim, dan selainnya. Bi asbabil ingkaril alani, ini semua terjadinya peperangan, pembunuhan di antara kaum muslimin akibat mengingkari kemungkaran penguasa dengan terang-terangan di atas mimbar. Zaman sekarang. Wa dzikril uyubi alanan, dan menyebut aib pemimpin dengan terang-terangan. Hatta abghadun nasu waliyal amri amrihim wa qatalu. Akibat menyebutkan aib pemimpin dengan terang-terangan, sehingga marahlah manusia, marah, jengkel. Wah, ternyata telah makan harta kami sekian-sekian. Marah dia. Akhirnya apa? Mereka marah kepada waliul amr wa qatalu, dan membunuhnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang membunuh kaum muslimin, yang dibunuh pemimpin kaum muslimin. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Intaha kalamu syekh. Selesai ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Wa ba'da hadza nadkuruk. Setelah saya bacakan nasihat Syekh bin Baz Imam rahimahullah. Ra'akallah, semoga Allah memberikan penjagaan kepada Anda. Bi hadisi Iyad bin Hunmin. Saya bawakan hadis dari Iyad bin Hunmin. Qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diingat-ingat ini. Nasihat, bimbingan, manhaj Rasul SAW. Man arada ayan suha lidi sultanin fala yubdihi alaniya. Man arada, siapa yang ingin ayun suha lidi sultan, menasehati pemimpin, Siapa yang ingin menasehati pemimpin sultan, fala yubdihi alaniyah, maka janganlah dia menampakkannya dengan terang-terangan. Fala yubdihi alaniyah, janganlah dia menampakkannya dengan terang-terangan, naik mimbar atau bikin tulisan buletin kritikan untuk pemimpin yang telah menaikkan harga listrik. Diprovokasi rakyat. Harga listrik naik itu bukan kemungkaran, ya ibadallah. Memang sudah menuntut apa-apa naik. Bensin naik, listrik naik. Bensin naik, walhamdulillah mobil tambah banyak. Solar naik, tambah banyak orang punya mobil bersolar. Satu orang punya 3 motor. Bensin naik. Wah, sekarang jalan dilebarkan karena banyaknya orang punya mobil. Orang semuanya punya motor. Masya Allah. Lalu kenapa dicela pemimpin antum? Listrik naik, apalagi nanti kemakmuran tambah hari tambah, semuanya pakai listrik dan mampu bayar ternyata. Masya Allah. Pemerintah itu sayang. Rakyat miskin dikasih raskin, terjangkau harganya Rp1.000. Bukan sayang kepada rakyat. Kalau soal punya aib, kamu juga punya aib. Seandainya antum punya aib, lalu dinasehati oleh pemimpin antum naik mimbar, apa yang antum lakukan? Pemimpin kok mencela saya? Sekarang dibalik, pemimpin punya aib, antum nasehati di atas mimbar, apa kata pemimpin? Saya juga manusia, Pak. Bahaya. Maka jangan bikin tulisan-tulisan yang sifatnya memprovokasi, menjatuhkan aib pemimpin antum. Apalagi cuma kenaikan listrik jadi 300%. Sudah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, kita berdoa saja semoga Allah memberi kemudahan kepada kita, kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah menjaga negeri ini dari carut-marutnya keadaan. Sudah selesai. Mau usul apa lagi, Pak? Harganya jangan naik 30% aja. Sudah berat pemerintah mensubsidi. Ya. Sudah, bismillah. Kita doakan saja dengan kebaikan. Tenang hati kita. Ini kalau muntap-muntap di jalan juga enggak menyelesaikan masalah. Mau sudah harus naik. Barakallah. Antum bersyukur punya pemimpin yang bertanggung jawab ngurusi rakyat. Nah, kembali kepada hadis, barang siapa yang ingin menasehati lidi sultan, bagi pemimpin, fala yubdihi alaniya, maka janganlah dia menampakkan dengan terang-terangan. Walakin yakhudhu biyadi, tetapi dia memegang tangannya, yakhudhu biyadi, memegang tangannya, wayakhlu bihi, wayakhlu dan menyendiri dengannya, khalwat, bersembunyi berdua, artinya tertutup. Kalau itu banyak orang ya forum tertutup, kalau satu orang 4 mata. Yakhlu bihi, menyendiri dengannya. Fa in qabila minhu fadzaqa. Fa in qabila, maka jika menerima, jika dia menerima minhu darinya, dari nasihat, fadzaqa, maka pahala untukmu. Nasihat. Kalau ikhlas dapat pahala. Fadzaka maka pahala untukmu. Alhamdulillah berubah. Jadi baik karena nasihat kamu. Alhamdulillah pahala untukmu. Dalla ala khair, menunjukkan kebaikan. Falahu ajru misla fa'ili, seperti orang yang melakukan. Insyaallah. Kalau ikhlas. Karena nasihat itu akan jadi pahala kalau mencari ridhonya Allah. Nih saya yang menasehati, maka sekarang berubah nih. Ini jerih payah saya. Nah ini namanya sudah apa namanya, bukan lagi lillah. Harus ikhlas lillah, dapat pahala dari Allah. Wa illa, dan jika kana qad, dan jika dia kana, dia tidak menerima. Wa illa maksudnya, dan jika dia tidak menerima, kana qad adalladhi alaih, dia telah menunaikan. Qad adda, dia telah menunaikan. Alladhi alaih, apa yang menjadi kewajibannya. Barakallahu. Maka memegang tangan pemimpin, mendekati pemimpin, itu tidak semua orang bisa. Antum tidak dikenal, siapa kamu? Saya mau nasihati pak. Siapa kamu? Apa gelarmu? Tanya. Apa sih pendidikanmu? Apa sih pengalamanmu? Kok menasehati saya? Makanya yang menasehati itu tidak sembarang orang tentunya. Orang-orang yang punya kemampuan ilmiah, ilmu. Barakallahu. Itu hadis yang ditutup oleh beliau sebagai nasihat bagi kita. Prinsip Ahlus Sunnah menasehati pemimpin itu tidak menyebutkan aib di mimbar-mimbar, dan ini telah difatwakan juga oleh Syekh Soleh Fauzan hafidhahullah, ulama yang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala melindungi negara kita, bangsa ini, dari segala kerusakan-kerusakan dan orang-orang yang merusaknya. Dan Allah terima ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.